Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, karahatu ba'dil mutaqattimina i'aratal kutubi. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabit Tarisi wal Mutarrisi, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab yang sama-sama sebaiknya dimiliki oleh seorang guru dan juga seorang murid. Maka di sini beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab mengenai meminjam buku. Kemudian di sini beliau membawakan bab mengenai karohatu ba'dil mutaqaddimina i'aratal kutubi, bahwa ya dibencinya atau dimakruhkannya menurut sebagian ulama terdahulu untuk meminjamkan buku. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Syekh Al-Qasimi dalam risalah beliau Adabut Tarisi wal Mutarrisi, beliau mengatakan ruwiya anna rajulan qala li abil atahiyati, ya diriwayatkan dahulu ada seorang laki-laki yang berkata kepada Abul Atahiyah, beliau mengatakan apa, a'irni kitabaka, pinjamkanlah kepadaku kitabmu. Maka di sini ada catatan kaki, siapa itu Abul Atahiyah? Huwa Abu Ishaq Ismailu binul Qasimi bini Suwaidin Al-Ainiyu Al-Anaziyu min qabilati Anazata bil Walai. Jadi beliau adalah Abu Ishaq Ismail bin Al-Qasim bin Suwaid. Al-Ainiyu, Al-Aini, dan di situ disebutkan Al-Anazi, ya, kemudian Al-Anazi, dari kabilah Anazah. Ya, dari kabilah Anazah. Ya, melalui wala, al-wala'i, karena dari wala. Kemudian beliau melanjutkan, wulida fi ainit tamri. Beliau dilahirkan di ain at-tamr. Ya, atau di sebuah lembah, ya, sebuah danau di situ yang ya tertanam di situ kurma, ya, atau memang ainut tamr. Biqurbil kufati, yang itu letaknya dekat dengan Kufah, ya, tumbuh, beliau tumbuh di dekat Kufah. Kemudian wanasya'a fil kufati, ya, beliau tumbuh di Kufah. Ya, tadi dekat dengan Kufah, kemudian beliau tumbuh besar di Kufah. Kemudian sya'irun mukthirun, beliau adalah seorang penyair yang banyak karyanya. Kemudian Sari'ul Khatiri, beliau itu termasuk orang yang cerdas, artinya cepat dalam berpikir. Kemudian Lahu Syi'run Kathirun Fizzuhdi Wal Wa'zi, beliau memiliki banyak syair tentang zuhud dan juga tentang nasihat. Wa aktsaru syi'rihi hikamun wa amsalun, dan kebanyakan dari syair-syair beliau itu isinya adalah hikmah dan juga perumpamaan-perumpamaan. Kemudian wa kana syi'ruhu sahlal qawli, dan dahulu syair-syair tersebut itu mudah untuk diucapkan, karena ada syair-syair yang memang ya tidak mudah untuk diucapkan. Kemudian qaribal ma'khadhi, dan juga syair-syairnya itu mudah dipahami. Kemudian ba'idan minat takallufi, dan juga syair-syair beliau itu terkesan jauh dari takalluf atau kesan yang dibuat-buat. Wa tuwfiya fi Baghdad, dan beliau wafat di Baghdad sanata 11 wa mi'ataini, pada tahun 211. Unzur, ini dapat dilihat di Tarikh Baghdad, yaitu pada Tarikh Baghdad Al-Mujallad As-Sadisa jilid ke-6 safhata 50 wa mi'ataini, halaman 250. Kemudian dapat dilihat juga di Al-A'lamu, ya, dapat juga dilihat di Al-A'lam Lizzirikli, buah karya Az-Zirikli, Al-Mujallad Al-Awwala, jilid pertama, Safhata, Tis'a Ashrota wa Thalathimi'atin, pada halaman 319. Nah, kemudian kita kembali ke atas, Qola. Maka kemudian Abul Atahiyah itu menjawab lelaki-laki tersebut. Beliau mengatakan, Inni akrohu dhalika. Ya, sungguh saya tidak suka untuk meminjamkan kitab tersebut kepadamu. Nah, ini yang menunjukkan judul subbab tadi. Bahwa sesungguhnya saya membenci untuk meminjamkan buku tersebut. Qala, ya maka laki-laki tersebut kemudian mengatakan, ya, ini laki-laki yang cerdas karena beliau mendatangkan sebuah dalil. Ama alimta, ya, tidakkah engkau mengetahui, ya. Beliau mengatakan apa? Annal makarima mausulatun bil makarihi. Ya, ini adalah jawaban yang cerdas dari laki-laki tersebut. Wahai Abul Atahiyah, tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya kemuliaan-kemuliaan atau kebaikan-kebaikan itu selalu disertai dengan hal-hal yang berat. Ya, atau hal-hal yang tidak disukai. Fa'a'arahu, maka mendengar hal tersebut, maka Abul Atahiyah kemudian meminjamkan kitab tersebut kepada laki-laki tersebut. Kita lihat catatan kaki. Rawahul Khatibu fil Jami'i. Ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Jami' Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama safhata 41 wa mi'ataini, halaman 241. Maka kita kembali ke atas. Ya, maka kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala beliau menjelaskan, hadza mithalun min manhajil mutaqaddimina fi karahati i'aratil kutubi. Maka ini merupakan contoh dari metode para ulama terdahulu bahwa beliau-beliau itu memakruhkan untuk meminjamkan buku. Kemudian, lakin jawabul musta'iri qawiyun. Akan tetapi, jawaban dari orang yang ingin meminjam tadi, itu adalah jawaban yang kuat. Wa ma'nahu, dan makna dari ucapan orang yang meminjam tadi, anna makarimal akhlaqi wa usulal fadaili mausulatun bil makarihi. Ya, bahwa kemuliaan akhlak dan juga dasar-dasar keutamaan itu biasanya disertai dengan hal-hal yang berat. Ya. Jadi mausulatun bil makarihi disertai dengan hal-hal yang berat. Wahiyal masyaqqatu, dan hal-hal yang berat itu adalah hal-hal yang sulit, ya, kesulitan-kesulitan. Bihaitsu la yatahalla biha illa man jahada nafsahu. Sedemikian hingga seseorang tidak akan menghiasi dirinya dengan sifat tersebut, kecuali orang-orang yang bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Walihada qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama. Dan oleh sebab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ini adalah hadis yang sangat masyhur, yaitu khuffatil jannatu bil makarihi wa khuffatin naru bisyahawati. Khuffatil jannatu bil makarihi wa khuffatin naru bisyahawati. Bahwa surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disukai. Dan neraka itu dikelilingi oleh syahwat-syahwat. Maka tadi yang diucapkan oleh lelaki tadi itu adalah ya, makna yang dibawakan oleh hadis ini. Kita lihat catatan kaki, ya ini rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rokma sab'in wa thamanina wa arba'imi'atin wa sitti alfin, yaitu nomor 6487, wa muslimun, dan diriwayatkan oleh muslim. Rokma thnai wa ishrina wa thamanimi'atin wa alfaini, yaitu nomor 2822. Kita kembali ke atas. Maka kemudian beliau melanjutkan, wa fi dzalika haddun 'ala ta'ati wa a'malil khairi. Maka dalam hadis tersebut itu terkandung haddun, ya, ajakan untuk ketaatan dan juga amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang baik. Wa in karihatan nufusu, walaupun jiwa itu tidak suka akan ketaatan-ketaatan dan juga amalan-amalan baik tersebut. Kemudian wa syaqqa 'alaiha, dan juga di situ jiwa itu merasa berat untuk melakukannya. Wa qala al-mutanabbi, ya berkata al-mutanabbi, beliau adalah penyair yang sangat terkenal. Beliau mengatakan laulal masyaqqatu sadannasu kulluhum. Seandainya bukan karena kesulitan, niscaya semua manusia itu akan menjadi pemimpin. Ya, jadi menunjukkan bahwa menjadi pemimpin itu sangat sulit. Ya, kalau misalnya mudah pasti semua orang jadi pemimpin. Kemudian al-judu yufqiru wal iqdamu qatalu. Ya. Al-judu yufqiru wal iqdamu qatalu. Kemudian kedermawanan menjadikan miskin dan keberanian membawa kepada kebinasaan. Ya, jadi menunjukkan bahwa hal yang baik itu adalah hal yang sulit atau menjadi berat bagi jiwa. Kemudian beliau melanjutkan istihbabu syukril mu'iri. Istihbabu syukril mu'iri. Yaitu disukai mustahab hukumnya sunnah untuk berterima kasih kepada atau mengucapkan syukur kepada orang yang meminjamkan buku. Kemudian beliau melanjutkan wayusta qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi dalam risalah beliau Adabut Tarisi wal Mutarrisi, wayustahabbu syukrul mu'iri, dan disunnahkan untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang meminjamkan li ihsanihi, karena kebaikannya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan hadza adabun rafi'un, ini adalah adab yang tinggi, wa khuluqun jamilun, dan juga akhlak yang indah. Ala wa huwa syukrul mu'iri ala ihsanihi bi'i'aratil kitabi. Yaitu berterima kasih kepada orang yang meminjamkan ya, kitab tersebut karena kebaikannya dalam meminjamkan buku. Wa syukru min kamalil imani, dan bersyukur atau berterima kasih termasuk bagian dari kesempurnaan iman. wa husnil islami, dan juga merupakan tanda dari baiknya keislaman seseorang. Kemudian wa huwa dalilun 'alal muru'ati, dan itu merupakan ya dalil atau bukti dari sikap ya muru'ah, ya sikap akhlak yang baik atau juga ksatria. Kemudian wali'tirafi, dan juga merupakan bukti dari pengakuan bil fadlil ladzi bil fadli lidil fadli. Wali'tirafi bil fadli lidil fadli. Dan juga itu merupakan pengakuan terhadap keutamaan yang dimiliki oleh orang yang memang memiliki keutamaan. Kemudian wa fi syukri tasyji'un, atau wa fi syukri tasyji'u dzawil ma'rufi wal ihsani 'ala af'alil khairi. Dan di dalam syukur itu terdapat ya, dorongan atau motivasi bagi orang-orang yang berbuat kebaikan ya, dan juga berbuat baik ihsan. Ala af'alil khairi, untuk terus-menerus melakukan perbuatan, wal mudawamati alaiha, dan juga ya terus-menerus melanggengkan perbuatan baik tersebut. Wa qad ja'a fi hadithi Abi Hurairata, dan telah datang dalam hadith yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Maka Nabi bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nasa. La yashkurullaha man la yashkurun nasa. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih atau bersyukur kepada manusia. Wa fi lafdin, dan di dalam lafat yang lain, man lam yashkurin nasa lam yashkurillaha. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillaha. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur atau berterima kasih kepada Allah. Yang kita lihat catatan kaki, oh yang tadi yang ucapan dari Al-Mutanabbi itu ada di Diwanuhu Bisyarhil Uqbari. Ada di diwannya Al-Mutanabbi dengan syarah dari Al-Uqbari. Al-Mujallada Thalitha, jilid ketiga, Safhata Sab'in wa Thamanina wa Mi'ataini. Pada jilid ketiga, halaman 287. Kemudian tadi hadis yang la yashkurullaha man la yashkurun nasa, kemudian man lam yashkurin nasa lam yashkurillaha, itu rawahu Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rokma 11, yaitu pada hadith 11 wa 840,000, pada hadith nomor 4811. Wa Tirmidhi, dan diriwayatkan juga oleh At-Tirmidhi, rokma 54,000 wa 900,000, pada hadith nomor 1954. Wa Ahmadu, dan diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Mujallada Thaniya Asyara, jilid ke-12, Safhatathnatai wa sab'ina wa arba'imi'atin, pada halaman 472. Qala At-Tirmidhiyu, At-Tirmidhi beliau mengatakan, hadha hadithun sahihun, ini adalah hadith yang sahih. Wa fil babi ahadithu ukhra la takhlu asaniduha min maqalin. Dan dalam pembahasan ini, itu juga ada hadis-hadis yang lain yang sanatnya itu tidak terlepas dari perbincangan. Artinya menjadi diskusi para ulama, berarti mungkin ada kelemahan di situ. Lakin bijtima'iha taqwa. Ya, lakin bijtima'iha taqwa. Akan tetapi dengan menggabungkan hadis-hadis tersebut, maka menjadi saling menguatkan dan kedudukannya menjadi kuat. Kemudian beliau melanjutkan tadi, ya, qawluhu, kemudian ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, Adabud Darisi wal Mutarrisi, beliau mengatakan, wal yahdhar minal ibta'i biha an arbabiha. Dan hendaknya ia berhati-hati dari menunda pengembaliannya kepada pemilik kitab-kitab tersebut. Hadzal kalamu zaidun 'alal asli. Maka ucapan ini itu merupakan tambahan dari kitab yang asal. Artinya Al-Qasimi menambahkan dari apa yang tidak ada di kitab asal, yaitu Al-Majmu' buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Li'annahu taqaddama, sebagaimana alasan yang telah dijelaskan sebelumnya, wala'allal wa la'allal qasimiyya, ya, barangkali al-qasimi itu zakarahu, ya, barangkali al-qasimi itu menyebutkannya, yang dia itu adalah tauti, oh ini tauti'atan, ya, tauti'atan lima ba'dahu. Jadi la'allal qasimiyya dzakarahu tauti'atan lima ba'dahu. Barangkali al-qasimi itu menyebutkannya di sini untuk pengantar sebagai pembahasan atau sebagai pengantar untuk pembahasan setelahnya. Kemudian di situ disebutkan tahdzirus salafi min habsil kitabi indal musta'iri. Ya, di sini kemudian beliau menyebutkan bahwa ya, terdapat tahdzirus salafi, yaitu peringatan dari para ulama terdahulu, min habsil kitabi indal musta'iri, yaitu menahan meminjam buku ya, di sisi orang yang meminjam. Artinya yang meminjam itu tidak mengembalikannya kepada pemilik kitabnya. Qauluhu, kemudian ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mutarrisi, qala az-Zuhriyu. Az-Zuhri beliau mengatakan, iyyaka wa ghululal kutubi. Ya, waspadalah engkau dari pengkhianatan dalam kitab. Yakni yang dimaksud dengan pengkhianatan kitab itu adalah habsaha, yaitu menahannya an ashabiha, yaitu menahannya dari pemilik bukunya tersebut. Nah, kemudian di sini siapa itu Az-Zuhri? Beliau menjelaskan itu adalah huwa Muhammadu benu Muslimi beni Ubaidillahi beni Syihabin Az-Zuhri. Ya, huwa Muhammadu bin Muslimi bani Ubaidillah bin Shihabin Az-Zuhri. Yaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Shihab Az-Zuhri. Al-Faqihu Al-Madaniyu. Beliau adalah seorang faqih, ya, seorang ahli fikih dari Madinah. Kemudian Nazilus Syami. Ya, kemudian beliau itu tinggal di Syam. Kemudian masyhurun bil imamati, beliau itu terkenal sebagai seorang imam. Kana thiqatan hafidhan, dan dahulu pada saat itu Az-Zuhri itu adalah seorang perawi yang thiqah dan juga bahkan hafidh. Itu seorang yang menghafal banyak banyak hadis. Kemudian wasofahu Syafi'iyyu wa Daruqutniyyu wa ghairuhuma bitadlisi. Ya, akan tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian juga At-Taruqutni, dan juga selain keduanya, itu menyifati beliau itu dengan terkadang atau suka melakukan tadlis. Ya, jadi mungkin catatan yang penting bahwa Asy-Syafi'i dan At-Taruqutni itu dan selainnya itu menyifati beliau dengan suka melakukan tadlis. Ya, tadlis itu secara umum ya menyamarkan keadaan sanatnya. Jadi mungkin yang sanatnya itu tadinya tidak terlalu kuat, kemudian dengan cara membawakan yang tidak lugas, itu membuat seolah-olah sanatnya itu kuat. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan, ro'a walaqiyya adadan qalilan minas sahabati. Dan Az-Zuhri itu berjumpa, ya, atau melihat dan juga berjumpa dengan sejumlah kecil sahabat. Berarti beliau adalah seorang tabi'in. Kemudian, la yaziduna an asyrotin. Atau an asyrotin. Yang jumlah sahabat yang beliau bertemu itu tidak lebih dari 10 orang. Ya, tapi banyak juga. Kemudian, wa ahammuhum, dan di antara sahabat yang paling penting yang beliau pernah berjumpa itu adalah Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qad rawa anhu Az-Zuhriyyu, dan juga sungguh Az-Zuhri itu meriwayatkan dari beliau ma yaqrubu min khamsimi'ati haditsin. Jadi Az-Zuhri itu meriwayatkan dari Anas bin Malik itu min khamsina, ya maaf. Qad rawa anhu Az-Zuhriyyu ma yaqrubu min khamsina haditsan. Ya, dan sungguh Az-Zuhri itu meriwayatkan hadis dari Malik itu kira-kira ya sekitar 50 hadis. Kemudian rawa an Humaidi bin Abdurrahmani, dan juga Az-Zuhri meriwayatkan dari Humaid bin Abdurrahman wa Abdurrahmani bin Hurmuzin Al-A'raji. Ya, dan juga beliau meriwayatkan dari Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj wa khalqin akharina. Ya, wa khalqin akharina. Dan juga banyak yang lain. Ya, wa khalqin akharina. Kemudian, wa anhu malikun. Dan di antara yang lain itu adalah Malik. Kemudian, wa bennu Uyainata. Dan juga Ibnu Uyainah. Wa Laith bennu Sa'din. Dan juga Al-Laith bin Sa'ad. Kemudian wa khalqin katsirin, dan juga orang-orang yang lain. Kemudian wulida sanata khamsina ala ahadil aqwali, dan menurut salah satu pendapat beliau itu lahir pada tahun 50 Hijriyah. Kemudian wa mata sanata mi'atin wa thalathin au arba'in wa ishrina. Dan beliau wafat pada tahun, beliau wafat pada tahun 123 Hijriah atau pada tahun 124 Hijriah. Kemudian, istashhada bihi muslimun fi ahaditha qalilatin. Dan Imam Muslim itu meriwayatkan darinya, namun pada sedikit hadis saja. Unzur, ini dapat dilihat di Tahdzib al-Kamali, ya, al-Mujalladah Sadisa wal-Ishruna pada jilid ke-26, Safhata tis'a asyrata wa arba'i mi'atin, pada halaman 419. Ya. Kemudian kita kembali ke atas. Ya, tadi ashabiha. Ya'ni habsaha an ashabiha, yaitu menahannya dari pemiliknya. Maka di sini kemudian beliau melanjutkan, makulatun lizzuhri. Nah, ini adalah ucapan dari Az-Zuhri. Ya, jadi ucapan tadi itu adalah ucapan dari makulatu Zuhri. Ini adalah ucapan dari Az-Zuhri. Qolaha mukhatiban tilmidahu. Pada saat itu beliau itu sedang mengatakan hal tersebut kepada muridnya. Yaitu siapa? Yunus bin Yazid. Yaitu Yunus bin Yazid. Berarti ucapan tersebut diucapkan oleh Az-Zuhri pada murid beliau yaitu Yunus bin Yazid. Ya, ini tarjamatuhu fi tahdhibil kamali. Biografi dari Yunus bin Yazid dapat dilihat di Tahdhibul Kamal Al-Mujalladah Thaniya wa Thalathuna pada jilid ke-32, Safhata Ihda wa Khomsina wa Khomsimiatin, pada halaman 551. Oke. Okay. Wa qawluhu, dan ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, ya'ni habsaha an ashabiha, atau ya'ni habsaha an ashabiha tadi, laisa min kalamil Qasimi. Ini tidak ada, bukan merupakan ucapan dari Al-Qasimi. Berarti itu bukan ucapan dari Al-Qasimi. Wa innama huwa min kalamiz Zuhri. Ya, itu adalah masih merupakan bagian dari ucapan Az-Zuhri. Lama qala li Yunusa iyyaka wa ghululal kutubi. Jadi itu masih bagian dari ucapan Az-Zuhri ketika beliau mengatakan, ya, waspadalah dari pengkhianatan dari kitab. Qala, maka kemudian Yunus kemungkinan berkata, wa ma ghulul kutubi, apa yang dimaksud dengan pengkhianatan terhadap buku? Kemudian Az-Zuhri menjawab, qala habsuha an ashabiha, yaitu menahannya dari para pemiliknya. Ini dapat dilihat di Al-Jami'u, Al-Mujallad Al-Awwala, jilid pertama, Safhata Thnatai wa Arba'i Mi'atin wa Mi'ataini, halaman 242. Atau Adabul Imla'i Walistimla'i, yang pada kitab Adabul Imla Walistimla, Safhata Sittin wa Sab'ina wa Mi'atin, halaman 176. Kemudian tafsirul Qurtubi dapat dilihat di tafsir Al-Qurtubi Al-Mujallad Ar-Rabi'a jilid ke-4 safhata tsnatai wa sittina wa mi'ataini, halaman 262. Kita kembali ke atas. Ma yatarattabu 'ala dzalika. Ya, apa yang muncul atau apa yang menjadi konsekuensi akan hal yang telah dijelaskan tersebut. Atau konsekuensi dari menahan buku. Qauluhu, kemudian Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa bisababi habsiha imtana'a ghairu wahidin min i'aratiha. Jadi karena seorang peminjam itu menahan buku, maka ya terhalang seseorang atau selain dia itu terhalang untuk meminjamkannya. Ya. Atau dia itu ya menjadi enggan meminjamkannya kepada orang lain, atau karena bukunya itu dipinjam, itu jadi tidak bisa dipinjamkan kepada orang lain. Kemudian, hadhihi ibaratul khatibi fi jami'ihi. Yaitu, ini merupakan ungkapan dari al-khatib dalam kitab beliau yaitu al-jami'. Wa ma'naha, dan makna dari ucapan tersebut, anna habsal kitabi indal musta'iri, kemudian wat tabatu'a fi wattabatu'a fi raddihi ila sahibihi, ya bahwa menahan buku di tangan peminjam, dan juga attabatu', dia itu lamban dalam mengembalikannya kepada pemiliknya, soro sababan, ya maka akan menjadi sebab imtina'i ba'dil ulama'i minal i'arati. Yang menjadi sebab bahwa sebagian ulama itu enggan meminjamkan buku. Berarti dalam hal ini, enggan. Karena, ya kalau selama ini kalau meminjamkan kitab, mungkin kembalinya lama. Ya, padahal mungkin seorang ulama itu ingin segera memanfaatkan kitab tersebut. Maka di situ, ulama menjadi enggan untuk meminjamkan buku. Qala Sufyanu, ya maka Sufyan beliau mengatakan, la tu'ir ahadan kitaban. Ya. Janganlah engkau meminjamkan sebuah buku pun kepada siapapun. Berarti Sufyan rahimahullah beliau itu menjunjung tinggi bahwa beliau tidak akan meminjamkan buku. Karena mungkin pernah mengalami ketika meminjami buku, kemudian tidak dikembalikan atau lama mengembalikannya. Ya, ini dapat dilihat di Al-Jami'u, ya Al-Mujallad Al-Awwala, jilid pertama, Safhata Arba'in wa Arba'ina wa Mi'ata ini, pada halaman 244. Kemudian, waqala ba'duhum, dan sebagian dari para ulama terdahulu, itu beliau mengatakan, Ajudu bi julli mali la ubali wa abkhalu inda mas'alatil kitabi. Ya. Aku bermurah hati dengan memberikan hartaku, maka itu tidak kupedulikan. Artinya, para ulama terdahulu itu kalau dalam harta itu tidak masalah. Saya akan bermurah hati, akan dermawan dengan hartaku. Saya tidak peduli berapapun harta yang kuberikan. Wa abakhalu inda mas'alatil kitabi. Tetapi kalau untuk masalah kitab, nah saya bakhil. Saya kikir, saya tidak mau meminjamkan kalau kitab. Kalau uang terserah, saya tidak peduli. Tapi kalau kitab, nah itu nanti dulu, saya kikir kalau di situ. Kemudian beliau melanjutkan para ulama tersebut, وَذَلِكَ لِأَنَّنِي أَنْفَقَتُ خِرْسًا, yaitu karena aku telah menghabiskan masa atau أَنْفَقَتُ خِرْسًا عَلَى تَحْسِلِهِ شَرْخَ الشَّبَابِ. Nah, mengapa saya bakhil untuk masalah kitab? Karena saya telah menghabiskan masa muda dengan penuh kesungguhan untuk mendapatkan kitab tersebut. Ya, maka saya bakhil untuk permasalahan kitab ini. Ya, ini dapat dilihat di Taqyidul Ilmi, kitab Taqyidul Ilmi, Safhata Tis'in wa Arba'ina wa Mi'atin, halaman 149. Kemudian Adabul Imla'i wal Istimla'i, Safhata Sab'in wa Sab'ina wa Mi'atin, halaman 177. Kemudian waqala akharu, dan berkata ulama zaman dulu yang lain, ya, tentang kitab juga, beliau mengatakan, ala ya musta'irul kutbi da'ni, fa inna i'arati lil kutbi aru. Ala ya musta'irul kutbi da'ni, fa inna i'arati lil kutbi aru. Wahai peminjam buku, ya, tinggalkanlah aku, da'ni. Yaudah, silakan pergi, jangan ada di sini, tinggalkan aku. Fa inna i'arati lil kutbi aru, karena aku meminjamkan kitab, itu adalah suatu aib. Nah, ini juga orang yang, atau ulama yang tidak mau meminjamkan buku. Maka tinggalkanlah aku. Kemudian, fa mahbubi minat dunia kitabun, maka yang paling kucintai di dunia ini itu adalah sebuah kitab. Fahal absarta mahbuban yu'aru. Maka bagaimana mungkin engkau melihat bahwa sesuatu kekasih, sesuatu yang dicintai itu dapat dipinjamkan. Ya. Maka di sini ulama itu mengumpamakan kitab itu adalah mahbub, sesuatu yang dicintai, kekasih. Maka bagaimana mungkin engkau berpandangan bahwa kekasih ya, atau orang yang dicintai itu dapat dipinjamkan. Ya, kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Idha'atun fi Thariqil Ilmi, safhata 91. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.